salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bajatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Abdurrahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Qala rahimahullah: وَكَذَلِكَ اِشْتَرَتُ, demikian juga para ulama mensyaratkan, yang disebut dengan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Kemarin sudah kita baca di antara syarat-syarat jual beli. Apa yang kemarin yang beliau sebutkan syarat-syarat jual beli? Yang pertama apa? Apa is? Apa? Yang keras. Harus tahu barang yang dijual. Al-mabi' ma'luman. Barang yang dijual apa? Diketahui, jelas. Yang kedua, apa mat? Apa? Orang dewasa. Apa maksudnya orang dewasa? Apa orang dewasa? Maksudnya orang dewasa apa ini? Apa Yas? Yang kedua apa Yas? Balik. Apa yang balik ini? Yang balik ini barang ini berjual beli kan? Atau alat untuk membelinya? Orang yang menjual. Kalau yang membeli? Iya Sam, begitu. Apa syarat yang kedua Sam? Apa? Alat untuk membeli kenapa? Ma'luman. Ma'lum as-saman. Alat untuk membelinya jelas. Harganya jelas. Bukan tidak jelas. Kamu beli pulpen saya ya. Berapa wis pokoknya. Harganya berapa tidak jelas. Tidak boleh, harus jelas harganya. Pas 1000 apa 2000 harus jelas. Yang ketiga apa Dar? Orang yang berjual beli berusia balik. Terus berakal. Terus merdeka. Terus apa? Cerdas. Kalau tidak cerdas tidak boleh. Kamu cerdas enggak? Berarti para pedagang ini cerdas-cerdas ini. Iya? Iya. Para pembeli juga cerdas. Begitu maksudnya kemarin cerdas. Tamyiz. Iya, tamyiz atau balik ya toh? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Disebut dengan jaizah at-tasarruf. Jaizah at-tasarruf. Orang yang melakukan transaksi adalah orang yang boleh dan bisa melakukan transaksi. Siapa maksudnya yang bisa melakukan transaksi? Pertama, berakal. Orang gila tidak boleh jual beli. Yang kedua, balik atau tamyiz. Yang ketiga, kemarin rasyid. Apa rasyid? Rasyid itu apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rasyid adalah yuhsinu tasarruf fi malih. Dia bagus dalam mendistribusikan hartanya, dalam menggunakan harta. Bagaimana kok bisa dikatakan begitu? Dia tidak menggunakannya dalam perkara yang muharram. Dia tidak menggunakan harta, tidak membelanjakan harta dalam perkara yang diharamkan. Tidak untuk beli alat-alat musik. Tidak untuk beli apa? Tembakau atau minuman keras. Demikian juga apa? Tidak menggunakan hartanya dalam perkara yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya. Kira-kira apa yang tidak ada manfaatnya? Apa dar? Yang tidak ada manfaatnya apa kira-kira? Apa di? Yang tidak berguna, tidak untuk manfaat dunia, juga tidak untuk manfaat agama. Orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang haram, dia bukan rasyid. Orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak berguna, dia bukan rasyid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rasyid adalah orang yang bagus di dalam menggunakan hartanya. Dan termasuk jaizat tasarruf adalah al-khur, orang merdeka. Kenapa? Karena budak tidak boleh transaksi jual beli kecuali dengan izin dari majikannya. Ini dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Qala wa kadzalika ishtaratu al-ilma bil ajal. Demikian juga mereka mensyaratkan, para ulama, ahli fikih mensyaratkan apa? Al-ilma bil ajal. Diketahui waktunya. Waktunya apa? Maklum. Waktunya jelas. Waktunya apa? Jelas, kapan? Seperti jual beli dengan kredit, ini diketahui waktunya. Kapan? 1 bulan? Atau 2 bulan? Atau berapa? Ini diketahui apa? Waktunya. Idza kana samanu aw ba'duh awil mabi'u fi salam muajjalan. Apabila asaman atau sebagiannya, alat untuk membeli, uang itu yang semisalnya, au al-mabi atau barang yang diperjualbelikan itu dalam apa? Sistem salam muajjalan, yang itu dengan waktu. Apa salam? Menyerahkan uang tapi barang diakhirkan. Uangnya diserahkan dulu, barangnya sifat-sifatnya demikian. Oh, nanti saya ambil 2 bulan lagi. Ini salam dan ini dibolehkan. Ini salam dan ini dibolehkan. Apakah seluruhnya atau sebagiannya? Seperti beli semen. saya beli semen tapi dengan sistem salam. Uang saya berikan sekarang untuk 100 semen. Semen 3 roda saya ambil 2 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Sama 3 roda. Ini dibolehkan. Ini apa? Ini salam. Tapi waktu harus jelas. 1 bulan atau 1 tahun. Ini apa? Jelas maklum. Li'anna jahalatal ajal tusayyirul aqda dhararan. Dikarenakan apa? Jahalah, ketidaktahuan batasan waktu, ini menjadikan akad, akad tadi, akad jual beli tadi menjadi gharar. Di situ tidak diketahui apa waktunya. Tidak diketahui atau tidak jelas waktunya. Nah, ini di antara syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan masih ada beberapa syarat yang tidak disebutkan, yaitu yang tidak disebutkan oleh beliau berarti yang keberapa? Keempat. Ayyakunal bai'u antaradhin. Jual beli itu dengan apa? Keridoan antara penjual dan pembeli. Bukan karena paksaan atau bukan karena apa? Malu. Tapi apa? Dengan keridoan masing-masing. Baik pembeli ataupun penjual. Yang berikutnya yang tidak disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu an yakuna al-ain mubahatun naf'i. Barang yang diperjualbelikan ini manfaatnya boleh untuk digunakan. Penggunaannya dibolehkan. Min ghairi hajah, bukan disebabkan karena keperluan tertentu. Syarat yang berikutnya apa? Barang yang diperjualbelikan ini mubahatun naf'i, manfaat kegunaannya dibolehkan secara syariat. Min ghairi hajah, bukan karena kebutuhan tertentu. Di sini kita ketahui bahwa barang yang ditransaksikan apa? Satu, bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh. Seperti kalau jual beli apa? Yang tidak ada manfaatnya. Kucing. Nah, ini di sini ada kilat. Kalau tidak ada manfaatnya, dilarang sebagaimana dalam hadis. Sebagian ulama mengatakan kalau ada manfaatnya maka apa? Boleh. Kalau ada apa? Manfaatnya itu boleh. Seperti ini disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Seperti apa yang khasarat, jual beli khasarat. Mungkin apa? Kalau di sini beliau menyebutkan sorosir. Sorosir kalau di kamus dicari itu jangkrik. Itu apa? Jangkrik. Kata beliau, jual beli sorosir ini termasuk hasarat, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya dibolehkan. Kalau ada manfaatnya apa? Dibolehkan. Kata beliau, lau anna sahsan jama'a sorosiro fi ina'in. Kalau seandainya seorang mengumpulkan jangkrik dalam satu bejana, Wa qala lil insan, dia mengatakan kepada orang lain, abiu alaika hadhihi sarasir, aku jual jangkrik dalam wadah ini kepadamu. Kata beliau, fala yajuzu bai'uha, tidak boleh jual belinya. Kenapa? Li'annaha laisa fiha naf'un, dikarenakan tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, kira-kira jangkrik untuk apa? Untuk pakan burung umumnya. Berarti apa? Kalau ada manfaatnya, berarti boleh. Naf'un, manfaat yang dibolehkan. Demikian juga apa? Jual beli apa? Cacing. Untuk apa cacing? Mancing. Mubahatun nafi, ini manfaat yang dibolehkan karena bukan untuk dimakan. Maka apa? Boleh. Apalagi nih, jual beli ulat. Ya, ulat ya. Yang untuk makan ayam ya. Ulat apa namanya? Kemarin katanya yang dari kandang ayam. Pernah dengar? Ya, itu untuk pakan ayam. Kalau ada manfaatnya, ini boleh. Kalau ada manfaatnya, kata beliau rahimahullah. Asalnya apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, itu boleh. Dengan syarat apa? Manfaat yang mubah. Manfaatnya apa? Boleh. Tapi kalau ada manfaat, seperti apa? Umpamanya patung. Seandainya tidak ada nas, ada manfaatnya untuk apa kira-kira? Iya, hiasan atau disembah gitu. Ada manfaatnya. Manfaat yang dibolehkan atau tidak? Manfaat yang tidak dibolehkan berarti apa? Jual belinya juga tidak boleh. Jual belinya juga tidak boleh. Khamr, kalau seandainya tidak ada dalil, ada manfaatnya? Enggak ada. Ada manfaatnya, ada sebagaimana dalam ayat ya. Ada. Tapi manfaatnya dibolehkan? Manfaat yang tidak dibolehkan untuk apa? Minum-minuman. Maka apa? Tidak boleh. Dan manfaat ini, manfaat yang dibolehkan li ghairi hajah, bukan karena hajah. Kalau karena hajah, seperti apa? Untuk berburu. Seperti anjing umpamanya. Untuk berburu, maka apa? Tidak dibolehkan. Boleh memanfaatkan anjing, tapi tidak boleh jual beli anjing. Untuk apa manfaat anjing? Kira-kira untuk apa? Menjaga tanaman. Untuk berburu dan yang lainnya. Boleh memanfaatkan, tapi ini hajah, ini kebutuhan. Maka tidak boleh jual beli anjing. Tidak boleh apa? Jual beli anjing. Nah, boleh memanfaatkannya untuk menjaga tanaman, tapi tidak boleh jual beli. Ini syarat, di antara syaratnya apa? Barang yang diperjualbelikan apa? Mubahatun naf'i bighairi hajah. Ada manfaatnya dan manfaat ini dibolehkan tanpa ada apa? Kebutuhan. Syarat yang berikutnya yang tidak disebutkan oleh beliau di sini adalah an yakuna al-ba'i, penjual adalah malik al-mabi' au man yakumu maqamah. Penjual adalah pemilik barang atau yang menduduki sebagai pemilik. Penjual apa? Adalah pemilik barang atau yang menduduki pemilik barang. Siapa yang menduduki pemilik barang? Pertama, wali. Yang kedua, wasi. Wali seperti wali yatim, ya. Wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Kemudian nadhir. Siapa nadhir? Nadhir itu siapa? Penerima atau pengelola wakaf. Penerima atau pengelola apa? Wakaf. Demikian juga wakil. Wakil ini apa? Yang menduduki kedudukan pemilik barang. Sehingga kalau seorang menjual barang bukan miliknya, maka tidak sah jual belinya. Hah? Seperti Faiz menjual barangnya Elias tanpa apa? Mendapatkan izin. Dia bukan wakil, bukan nadir, bukan wasi, dan bukan siapa? Bukan wali. Maka tidak boleh. Maka apa? Tidak boleh. Nah, jadi penjual harus siapa? Pemilik barang. Jadi kita lihat jual beli, kalau dia pemilik atau berkedudukan empat tadi, maka boleh. Kalau bukan, maka tidak boleh. Dan satu yang ditambah oleh Syekh rahimahullah, yaitu tentang wakil. Wakil wajib untuk mendistribusikan harta dengan yang paling baik. Dengan apa yang paling baik? Di sini dalam jual beli khususnya apa? Kalau dia sendiri menjual barang itu seharga 200 ribu itu sudah senang. Kalau itu wakil, maka apa? Harus lebih dari itu. Sampai semaksimal mungkin. Ini menunjukkan mengurusi barang orang lain, ini harus lebih baik daripada mengurusi miliknya sendiri. Daripada mengurusi apa miliknya sendiri. Maka hati-hati, kalau dititipi barang berarti apa? Harus lebih perhatian daripada menjaga barangnya sendiri. Kalau dikasih sepeda motor umpamanya, ini bukan miliknya, ini suruh menggunakan, berarti apa? Harus lebih baik dalam menjaga dan memelihara daripada miliknya sendiri. Daripada apa? Miliknya sendiri. Kenapa? Ini apa disebut distribusi atau memperlakukan barang bukan miliknya sendiri, maka harus lebih baik daripada menggunakan atau memperlakukan barang miliknya sendiri. Di sini termasuk jual beli. Termasuk apa? Jual beli. Harus apa? Lebih baik. Ini mengingatkan kita. Termasuk wakaf. Ini ngurusi barangnya siapa kalau wakaf? Eh? Bukan milik sendiri ya. Khususnya nadhir. Berarti apa? Harus yang lebih baik. Semaksimal mungkin. Diupayakan yang terbaik. Yang terbagus. Eh? Yang apa? Yang terbagus. Maka apa? Kita harus memperhatikan. Kita harus apa? Memperhatikan. Itu tugas dan kewajiban wakil. Demikian juga nadhir dan yang sama kedudukannya. Nah, ini perkara yang harus kita perhatikan. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yajibu, wajib. Artinya kalau tidak melaksanakan maka apa? Akan berdosa. Itu beberapa syarat dari jual beli yang semuanya kurang lebih berapa? 6 atau 7 ya. 6 atau 7 karena ada yang 2 menjadi 1. 6 atau 7 itu syarat-syarat jual beli. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dan menjelaskan secara panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk cacing yang digunakan memancing ini karena ada manfaat atau kebutuhan, manfaat atau kebutuhan ini. Untuk cacing secara khusus ya, terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, termasuk yang dia apa? Yang digunakan obat apa? Batibas. Namanya apa batibas? Namanya apa? Yang di kapsul itu? Wallahu a'lam bisawab. Kalau yang di bawah biasanya ikan dapatkan, ini cuma dibuang lah ini. Ini berarti sia-sia ini. Ini Faiz atau siapa ini? Kalau cari ikan ya dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, tidak usah diambil. Tidak usah diambil. Kenapa? Sia-sia waktu dan sia-sia apa? Ikannya. Kenapa? Tidak dimanfaatkan. Tidak apa? Dimanfaatkan. Yang beliau menyebutkan, selama itu ada manfaat dan manfaat ini mubah, maka apa? Dibolehkan jual belinya. Kalau manfaatnya apa? Dibolehkan oleh syariat. Sampai beliau menyebutkan tentang jual beli macan, ya, gajah, singa, dan apa, serigala. Kalau ada manfaatnya maka apa, boleh. Tapi kalau anjing tidak boleh karena ada nas. Karena ada apa? Nas, ada dalilnya. Tidak boleh jual beli anjing, sekaligus itu menunjukkan bahwa anjing adalah haram. Anjing adalah apa? Haram. Karena Rasulullah mengatakan apa? Innallaha idza harrama shay'an harrama samanah. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan apa? Hasil jual belinya. Nah, kalau jual belinya tidak dibolehkan, berarti apa? Barangnya juga haram. Termasuk hasarat tadi. Misalnya adalah apa? Haram. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.